Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan arkanus shalah, rukun-rukun salat. Masuk pada rukun yang ke berapa? 6. As-sujud wa tuma'ninatu fihi. Rukun yang ke-6 sujud dan tuma'ninah padanya. Sujud adalah rukun salat, sehingga tidak sah salatnya seseorang apabila dia tidak melakukan sujud. Bersamaan dengan itu, sujudnya juga harus tuma'ninah. Apabila sujudnya tidak tuma'ninah, maka salatnya juga tidak sah. Baik seseorang itu tidak sujud atau tidak tuma'ninah karena sengaja maupun lupa, salatnya tidak sah. Sebab sujud dan tuma'ninah padanya termasuk rukun. Baik. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah dan beribadahlah kepada Rabb kalian dan lakukanlah kebaikan agar kalian beruntung. Surat Al-Hajj ayat ke-77. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan al-musyi' salatahu, orang yang salah dalam salatnya, la tatimmu salatun li ahadin minan nas. Beliau bersabda, tidak sempurna salat seseorang, dan di situ disebutkan summa yasjuda hatta tatma'inna mafasiluhu. Kemudian dia melakukan sujud sampai sendi-sendi tubuhnya itu menjadi tenang. Itmi'nan tuma'nina, menjadi tenang. Hadis riwayat Abu Daud. Dan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anta sajadta fa amkanta wajhaka wa yadayka hatta yatma'inna kullu 'azmin minka ila mawdi'ihi." Apabila engkau melakukan sujud, maka engkau mantapkan wajahmu dan dua tanganmu sampai seluruh tulang-tulangmu itu menjadi tenang, ila mawdi'ihi, kembali kepada tempatnya. Dan juga sebagaimana hadis yang kita sebutkan sebelumnya tentang orang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya, beliau mengatakan itu adalah aswa'un nasi sariqatan, sejelek-jeleknya pencuri, yaitu yang tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Baik. Maka semua dalil-dalil ini menunjukkan sujud merupakan rukun di dalam sholat. Dan sujud yang benar adalah as-sujudu ala sab'ati a'dha'in. Sujud di atas 7 anggota tubuh. Maksudnya adalah 7 anggota tubuh harus mengenai bumi, harus sampai ke lantai atau ke bumi. Wahiyal jabha, yaitu kening dan hidung, wal kaffan, dan dua telapak tangan, war rukbatan, dan dua lutut, wal qadaman, dan dua kaki. Semuanya berapa? 7. Pertama, al jabha wal anfu, dihitung 1. Al jabha wal anfu, dihitung 1. Dahi dan hidung. Yang kedua, al kaffan. Yang kedua dan ketiga, al kaffan, dua telapak tangan. Dua telapak tangan, war rukbatan, dan dua kaki, dua lutut, wal kadaman, dan dua kaki. Total semuanya berapa? 7. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang dikeluarkan al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota tubuh. Al-jabha, yang pertama kening, wa asyara biyadihi ala anfi, dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya kepada hidungnya, maksudnya kening dan hidung. Wal yadain, dan dua tangan, yakni dua telapak tangan. War rijlain, dan dua kaki, maksudnya dua kaki adalah dua lututnya. Wa atrafil qadamain, dan ujung-ujung dua kakinya, yakni jari-jarinya. Baik. Dan juga dalam hadis Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib, bahwasanya beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. Dalam hadis riwayat Muslim juga, apabila seorang hamba sujud, maka sujud bersamanya 7 anggota tubuhnya, yaitu wajahnya dan dua telapak tangannya, 2 lututnya dan 2 kakinya. Iya. Dan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang dikeluarkan oleh Ad-Darqutni, At-Tabrani dan selainnya, disahihkan Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sifatul Shalah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman la yusibu anfuhu minal ardi ma yusibul jabin." Liman la yusibu anfuhu minal ardi ma yusibul jabin. Tidak ada salat bagi orang yang hidungnya tidak mengenai bumi sebagaimana dahinya mengenai bumi. Jadi maksudnya dalam hadis ini, kalau hanya dahinya saja itu tidak cukup, tetapi harus dengan hidungnya juga. Dan dalam hadis Abu Humaid yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan asalnya dalam Al-Bukhari serta disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Al-Irwa, kana idza sajada amkana jabhatahu wa anfahu minal ardi. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sujud, beliau memastikan atau memantapkan dahinya dan hidungnya pada bumi. Sehingga ulama khilaf tentang hukum orang yang hidungnya tidak mengenai bumi. Tentang hukum orang yang tidak hukum apa namanya dahi hidungnya tidak mengenai bumi. Dan yang sahih kata Syekh Al-Albani rahimahullah berdasarkan dalil-dalil yang ada, maka salatnya tidak sah. Berdasarkan hadis tadi yang kita sebutkan, la salata liman la yusibu anfuhu minal ardi ma yusibul jabin. Tidak ada salat bagi orang yang hidungnya tidak menyentuh bumi sebagaimana dahinya. Baik. Ini menunjukkan apa? Rukun sujud itu berada di atas 7 anggota tubuh termasuk hidung. Kemudian ada beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama, bagaimana cara turun sujud? Bagaimana cara turun sujud? Ulama khilaf, dalam khilaf yang masyhur, sebagian ulama berpendapat bahwasannya turun sujud adalah dengan mendahulukan 2 lutut sebelum 2 tangan. Mendahulukan 2 lutut sebelum 2 tangan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sebaliknya, yang dahulu menyentuh bumi adalah 2 tangan sebelum 2 lutut. 2 tangan sebelum 2 lutut. Baik. Pendapat yang pertama berdalil dengan hadis Syuraik an Asim bin Kulayb an Abihi an Wa'il bin Hujr. Dari Syuraik, dari Asim bin Kulayb, dari bapaknya, dari Wa'il bin Hujr. Qala, beliau berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sujud, beliau letakkan 2 tangannya beliau letakkan 2 lututnya sebelum 2 tangannya. Beliau letakkan 2 lututnya sebelum 2 tangannya. Ini hadis Wa'il bin Hujr yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Baik. Akan tetapi hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif dari 2 sisi. Dari sisi sanadnya maupun matannya. Dari sisi sanadnya maupun matannya. Atau pembicaraan dalam masalah ini bisa dilihat dari 2 sisi, dari sisi hadisiyah dan dari sisi fiqhiyah. Adapun dari sisi hadisiyah, hadisnya dhaif karena ada rawi yang bernama Syuraik. Beliau adalah Syuraik bin Abdullah Al-Qadi. Dhaifun sayyi'ul hifdhi, seorang yang dhaif, hafalannya lemah. Fala yuhtajju bihi idzan farada. Maka dia tidak bisa dijadikan hujjah apabila dia bersendirian. Bagaimana lagi kalau dia menyelisihi yang lainnya? Maka bagaimana lagi kalau dia menyelisihi yang lainnya? Sebagaimana hadis yang lebih kuat yang akan kita sebutkan insyaallah taala. Baik. Demikian pula kata Al-Hafiz di dalam Bulughul Maram, "Inna hadits Abi Hurairah alladhi yanussu ala wad'il yadayn qabla rukbatayn aqwa min hadits Wa'il." Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya hadis Abu Hurairah yang menaskan atau ada teksnya di situ, meletakkan 2 tangan sebelum 2 lutut, itu lebih kuat daripada hadis yang ini, hadis Wa'il. Waqala, dan beliau berkata, wa zakara nahwahu Abdul Haq Al-Ishbili, yang telah menyebutkan yang semisalnya Abdul Haq Al-Ishbili. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, sebagian ulama seperti Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah dan juga Syekh Ibn Baz rahimahullah, mereka berpendapat bahwasannya hadis Abu Hurairah yang meletakkan dua tangan sebelum dua kaki itu terbalik. Mestinya yang benar seperti dalam hadis Wa'il. Dalam hadis Wa'il bin Hujr, yaitu dua kaki dulu sebelum dua tangan. Maka ini anggapan yang keliru dari sisi lughah, dari sisi bahasa termasuk anggapan yang keliru. Iya. Sebab ahlul lughah seperti Al-Fayruz Abadi. Al-Fayruz Abadi, beliau rahimahullah mengatakan, anna rukbatai al-ba'ir fi yadaihi al-amamiyatain, bahwasannya dua lututnya unta itu adalah pada dua tangannya yang paling depan. Pada dua tangannya yang paling depan. Sebab dalam hadis tidak boleh seorang turun sujud seperti turunnya unta. Maka kata Imam Al-Qayyim dan yang lainnya, kalau begitu hadis Abu Hurairah itu terbalik. Rawinya yang meriwayatkan dari Abu Hurairah terbalik. Harusnya dua lutut dulu sebelum dua tangan. Maka anggapan terbalik ini itu keliru, karena dua tangannya unta itu berada pada dua lututnya unta itu menurut lughah, menurut ahli lughah adalah pada dua tangannya yang depan. Ini tidak seperti manusia, tapi lutut unta itu pada dua tangannya yang depan. Baik. Dan dia turun jelas memang dengan dua lututnya yang depan itu, bukan yang belakang duluan, tetapi yang depan. Dan ini juga dikuatkan oleh Al-Imam At-Tahawi dalam syarhu Ma'anil Asar juz pertama halaman 150. Beliau mengatakan, innal ba'ir rukbatahu fi yadaihi, sesungguhnya unta itu dua lututnya ada pada dua tangannya. Wakadzalika fi sa'iril bahaim, demikian pula pada seluruh hewan. Wa banu Adam laisu kadzalik, adapun bani Adam itu tidak seperti itu. Iya. Maka makna jangan menyerupai unta adalah tetap turun dengan menggunakan dua tangan. Jangan dua lutut terlebih dahulu. Karena apa? Karena unta turun dengan dua lututnya terlebih dahulu. Dan itu terbukti secara waqi' dan makna lughah. Baik. Ini pendapat yang pertama terbantah. Pendapat kedua yang lebih kuat itu berdalil dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah Ad-Darqutni Al-Hakim, dan beliau mensahihkannya dan disepakati oleh Az-Zahabi. Disepakati oleh Az-Zahabi, juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Bahwasanya kana yada'u yadayhi 'ala al-ardi qabla rukbatayhi. Dalam hadis Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan dua tangannya di atas bumi atau di atas tanah qabla rukbatayhi, sebelum dua lututnya. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam At-Tarikh, bukan dalam As-Sahih, tapi di dalam At-Tarikh. Dan Abu Daud dalam sunannya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi." Ini hadis yang paling tegas. Apabila seorang dari kalian melakukan sujud, makalah janganlah dia menderum seperti menderumnya unta. Yani janganlah dia turun seperti turunnya unta. Hendaklah dia letakkan dua tangannya sebelum dua lututnya. Hendaklah dia letakkan dua tangannya sebelum dua lututnya. Iya. Dan ini adalah pendapat ashabul hadis. Ini adalah pendapat ashabul hadis. Baik. Dan disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari pada Kitabul Adzan, babu yahwi bitakbir hina yasjud, bab turun sujud sambil bertakbir. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, wa qala Nafi', dan Nafi' berkata, kana Ibnu Umar yada'u yadayhi qabla rukbatayhi. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma meletakkan dua tangannya sebelum dua lututnya. Ini persis seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, kana yada'u yadayhi 'ala al-ardi qabla rukbatayhi. Itu juga yang beliau lakukan. Baik. Dan telah meriwayatkan Al-Marwazi dalam masailnya dengan sanad yang sahih dari Imam Al-Auza'i. Beliau berkata, adraktu an-nasa yad'una aydiyahum qabla rukabihim. Adraktu an-nasa yad'una aydiyahum qabla rukabihim. Aku temukan sekelompok manusia. Siapa maksudnya? Sahabat. Sebab beliau adalah tabi'in. Di mana mereka meletakkan tangan-tangan mereka sebelum lutut-lutut mereka. Mereka meletakkan tangan-tangan mereka sebelum lutut-lutut mereka. Maka insyaallah ta'ala ini pendapat yang lebih kuat. Turun sujud dengan tangan duluan sebelum apa? Dua kaki. Baik. Permasalahan yang kedua tentang sifatus sujud. Tata cara sujud. Kita sebutkan ringkasan hadis-hadis dari kitab Sifatus Shalah karya Al-Albani rahimahullah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'tamidu ala kaffaihi wa yabsutuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkopang pada dua tangannya dan beliau merenggangkannya. Beliau melebarkannya. Ini dalam hadis Abu Dawud dan Al-Hakim dan beliau mensahihkannya dan disepakati oleh Az-Zahabi. Wa yadummu asabi'ahuma. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merapatkan dua jari-jari dua tangannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam merapatkan jari-jari dua tangannya. Jadi tidak direnggangkan tapi dirapatkan sebagaimana dalam hadis Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi dan Hakim dan beliau mensahihkannya dan disepakati oleh Az-Zahabi. Wa yuwajjihuha qibal al-qiblah. Dan beliau menghadapkan jari-jarinya tersebut ke arah kiblat sebagaimana dalam hadis Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dari hadis Abu Humaid. Baik. Wa kana yaj'aluhuma hadwa mankibaihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan dua tangannya sejajar dengan dua bahunya sebagaimana dalam hadis Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Wa ahyanan hadwa udhunayhi. Dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mensejajarkan dua tangannya dengan dua telinganya sebagaimana dalam hadis Abu Daud dan Nasa'i dengan sanad yang sahih. Wa kana yumakkinu anfahu wa jabhatahu minal ardi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memantapkan hidungnya dan dahinya pada bumi sebagaimana dalam hadis Abu Daud dan Tirmidzi. Dan beliau bersabda kepada al-musyi' salatahu idza sajadta fakkin li sujudika. Apabila kamu melakukan sujud maka mantapkan sujudmu sebagaimana dalam hadis Abu Daud dan Ahmad dengan sanad yang sahih. Dan dalam riwayat idza anta sajadta, ini riwayat yang kita sebutkan tadi, apabila engkau melakukan sujud fa amkanta wajhaka wa yadayka, maka engkau memastikan dan memantapkan wajahmu dan dua tanganmu hatta yatma'inna kullu 'azmin minka ila mawdi'ihi, sampai semua tulang-tulangmu kembali kepada tempatnya. Ini dalam hadis Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang hasan. Wa kana yumakkinu aidan rukbatayhi wa atrafa qadamayhi. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memantapkan dua lututnya dan ujung-ujung dua kakinya sebagaimana dalam hadis Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Wa yastaqbilu bi suduri qadamayhi wa bi atrafi asabihima al-qiblata. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapkan punggung dua kakinya dan ujung-ujung dua apa namanya? Ujung-ujung jari dua kakinya ke arah kiblat. Beliau memperhadapkan punggung kakinya dan ujung-ujung jarinya ke arah kiblat sebagaimana dalam hadis Al-Bukhari dan Abu Daud dan tambahannya dari Ibn Rahoya dalam musnadnya dengan sanad yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Wa yarussu aqibaih, dan beliau merapatkan dua tumitnya. Ini hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani, dikeluarkan oleh Imam Al-Tahawi dari Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dan beliau mensahihkannya dan disepakati oleh Az-Zahabi dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau merapatkan kedua tumitnya. Namun yang sahih hadisnya dhaif. Merapatkan kedua tumitnya yarussu ka aqibai, kedua tumitnya itu bersentuhan. Merapatkan dan bersentuhan. Ini hadisnya dhaif karena dalam sanadnya ada Yahya bin Ayyub. Ada Yahya bin Ayyub, beliau adalah mungkarul hadis. Mungkarul hadis kenapa? Karena menyelisihi rawi yang lebih thiqah di dalam riwayat Muslim tidak disebutkan yarussu akibai. Dalam riwayat Muslim dengan sanad yang lebih sahih, dengan sanad yang lebih bagus, tidak disebutkan yarussu akibai mempertemukan dua tumitnya, tetapi hanya disebutkan kata Aisyah radhiyallahu anha, yaitu kisah tentang beliau kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat tidurnya dan beliau meraba-raba dalam kegelapan. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, fa waqa'tu yadi ala batni qadamai. Ini dalam lafaz Muslim. Maka tanganku itu menyentuh apa? Dua kaki beliau. Tanganku menyentuh dua kaki beliau. Baik. Di sini tidak disebutkan beliau merapatkan dua tangannya. Demikian pula dalam lafaz yang lain diriwayatkan Imam Malik, fa waqa'tu yadi ala qadamai. Aku letakkan dua tangannya di atas dua kakinya, di atas dua kakinya. Iya. Maka jelas hadis itu yang merapat apa namanya mempertemukan sampai bersentuhan dua tumit itu dhaif. Hanya saja Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berdasarkan hadis ini, wada'tu yadi 'ala qadamai. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku letakkan tanganku di atas apa namanya dua kakinya. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menunjukkan apa? Dua kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdekatan. Kenapa? Karena Aisyah yang tangannya enggak mungkin tangannya itu apa namanya? Enggak mungkin tangannya bisa menyentuh dua kakinya kalau kakinya tidak berdekatan. Ini mafhumnya. Jadi dua kaki berdekatan, tetapi tidak melazimkan dua kakinya itu bersentuhan. Jadi kesimpulannya apa? Tidak ada masalah mau bersentuhan, mau direnggangkan sedikit, yang penting berdekatan. Karena jelas sekali, dan mungkin tangannya Aisyah radhiyallahu anha itu dapat menyentuh dua kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dua kakinya tidak berdekatan. Baik. Jadi kesimpulannya tidak ada masalah mau bersentuhan atau mau berdekatan tanpa bersentuhan, yang penting berdekatan. Wa yansibu rijlaihi. Yang berikutnya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menegakkan dua kakinya. Ini juga dalam hadis yang sama, yaitu dalam riwayat Muslim, kata Aisyah radhiyallahu anha, wa huma mansubatan. Tanganku menyentuh dua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huma mansubatan. Dalam keadaan keduanya itu tegak. Dalam keadaan keduanya itu tegak. Ini tegak di atas jari-jarinya. Wa kana yaftahu asabi'ahuma. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menekuk jari-jarinya, yakni jari-jari dua kakinya. Ini dalam riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi dan yang lainnya. Apa artinya menekuk? Hah? Di apakan? Dilipat, dibengkokkan, dihadapkan ke arah kiblat. Jadi bukan ujung-ujung jarinya yang menyentuh lantai, tapi dilipat sampai menghadap ke arah kiblat sebagaimana dalam hadis-hadis yang sebelumnya. Baik. Wa kana la yaftarisu zira'aihi. Wa kana la yaftarisu zira'aihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak apa? Meletakkan dua tangannya, dua sikunya di atas lantai. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meletakkan dua sikunya di atas lantai sebagaimana dalam hadis Al-Bukhari secara muallaq dan dalam riwayat Muslim secara mausul. Baik. Kana yarfa'uhuma 'anil ardh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat keduanya dari bumi. Jadi tidak diletakkan di atas lantai dua sikunya, tetapi diangkat dari bumi. Wa yubaiduhuma 'an jambaihi. Dan beliau menjauhkan dua tangannya dari dua pinggangnya. Hatta yabdua bayadu ibtaihi min waraihi. Sampai-sampai nampak putih ketiak beliau dari belakang, dari arah belakang. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim. Beliau mengangkat dua tangannya, tidak diletakkan di atas bumi, dan juga beliau menjauhkannya dari pinggangnya sampai nampak putih ketiaknya dari arah belakangnya. Sampai disebutkan hatta law anna bahmatan aradat an tamurra tahta yadayhi marrat. Sampai-sampai andaikan ada seekor kambing kecil yang lewat di atas, yang mau lewat di atas di bawah dua tangannya, maka dia pasti bisa melewatinya karena saking renggangnya dua tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari punggungnya. Baik. Dan beliau bersabda sebelumnya dalam hadis riwayat Muslim, dan beliau bersabda, i'tadilu fi sujudi wa la yabsutu ahadukum zira'aihi in bisata al-kalbi. sederhanalah di dalam sujud, dan janganlah kalian apa meletakkan dua sikunya seperti anjing, yakni dilepaskan ke tanah. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Adapun miqdar sujud, permasalahan yang berikutnya, miqdar as-sujud. Telah kita sebutkan sebelumnya hadis-hadis menunjukkan bahwasannya lama sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hampir sama dengan lama beliau rukuk, i'tidal, dan yang paling minimalnya dia bisa membaca satu kali tasbih. Yang paling minimalnya dia bisa membaca satu kali tasbih. Iya. Permasalahan yang berikutnya tentang azkar sujud, yaitu zikir-zikir di dalam sujud. Ada beberapa zikir yang disebutkan Syekh Al-Albani. Yang pertama, membaca Subhana Rabbiyal A'la sebanyak 3 kali. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Dan terkadang lebih daripada 3 kali. Terkadang lebih daripada 3 kali. Baik. Yang kedua, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ini dalam riwayat Abu Daud, Ad-Daruqutni dan yang lainnya. Yang ketiga, terkadang membaca Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Ini dalam riwayat Muslim. Yang keempat, Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Dan disebutkan wa kana yukthiru minhu fi ruku'ihi wa sujudihi yata'awwalul Qur'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membaca zikir ini pada rukuknya dan sujudnya karena mengamalkan Al-Qur'an. Yang kelima, beliau membaca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa anta rabbi sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwara fa ahsana suwarahu wa shaqqa sam'uhu wa basaruhu yarhamukallah fa tabarakallahu ahsanal khaliqin. Ini dalam riwayat Muslim. Yang keenam, beliau membaca Allahumma ghfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jullahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Yang ketujuh, beliau membaca sajadalaka sawadi wa khayali wa amana bika fuadi abu'u bi ni'matika alayya hadhi yadi wa majanaitu ala nafsi. Yang kedelapan, beliau membaca Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud. Baik. Dan dalam salat lail, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membaca Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta dalam hadis riwayat Muslim. Yang ke-10, beliau membaca Allahumma ighfirli asrartu wa ma a'lantu dalam hadis Ibnu Abi Syaibah dan Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Az-Zahabi. Yang ke-11, beliau membaca Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min tahti nuran waj'al min fawqi nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran waj'al amami nuran waj'al khalfi nuran waj'al fi nafsi nuran wa a'zim li nuran wa a'zim li nuran. Yang ke-12 yang terakhir, Allahumma a'udzu bi ridaka min sakhtika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ini dalam hadis Muslim, dan yang sebelumnya juga dalam hadis Muslim. Baik, lengkapnya bisa dilihat pada kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Permasalahan yang berikutnya, yang keberapa? Adalah yang kelima, annahyu an qira'atil Qur'an fi sujud. Larangan membaca Al-Qur'an di dalam sujud. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raki'an aw sajidan." Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Qur'an dalam keadaan rukuk maupun dalam keadaan sujud. Sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Quran dalam keadaan rukuk maupun dalam keadaan sujud. Hanya permasalahannya dikhilafkan para ulama bagaimana apabila seorang mau berdoa di dalam sujudnya dengan doa-doa yang berasal dari Al-Quran. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Al-Imam Muslim, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a." Aqrabu ma yakumul abd ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Saat yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya ketika dia sujud. Fa akthiru ad-du'a, maka perbanyaklah doa. Ulama khilaf apakah boleh membaca doa yang berasal dari Al-Qur'an? Maka pendapat yang kuat insyaallah taala adalah boleh saja. Ini pendapat Lajnah Daimah, sepanjang seorang meniatkannya untuk berdoa bukan untuk membaca Al-Qur'an. Ya, tidak ada masalah. Sepanjang dia niatkan untuk berdoa bukan untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Baik, berkali ini saja faedah-faedah yang bisa kita sebutkan dalam masalah sujud. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi penjelasan dari Ustaz Abu Sufyan. Mudah-mudahan bisa difahami oleh para pendengar radio Dakwah Salafiyah. Dan sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya atau yang belum jelas, silakan tanyakan saja ke Ustaz Abu Sufyan. Bisa dikirimkan melalui SMS ke nomor 08-5353-0203-04. Ini langsung saja untuk kepada Ustaz menjelaskan pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Salat malam dan salat tarawih, berapa rakaat yang benar? Ini termasuk permasalahan yang dikhilafkan oleh para ulama. Sebagian ulama membatasi maksimal dia 11 rakaat berdasarkan hadis-hadis yang sahih dalam As-Sahihain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam tidak melebihi dari 11 rakaat. Ini hadis-hadis yang sahih di dalam Bukhari dan Muslim dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Hanya saja pendapat yang benar dalam hal ini insyaallah taala tidak ada pembatasan. Tidak ada pembatasan, mau salat berapa saja sesuai kemampuan itu dibolehkan. Sebab terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 9 rakaat, 7 rakaat sesuai yang beliau inginkan atau sesuai kemampuan beliau. Oleh karenanya dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul laili masna masna. Fa idza khifta subha fa awdir bi wahidatin." Salat malam itu dua-dua. 2 rakaat selesai, tambah lagi 2 rakaat. 2 rakaat selesai, tambah lagi 2 rakaat. Kalau kamu takut mau masuk waktu subuh, maka tutup dengan 1 witir. Artinya apa? Hadis ini tidak ada pembatasan. Salat semampunya sampai mendekati subuh. Ini pendapat jumhur ulama dari kalangan sahabat. Terdapat riwayat-riwayat yang sahih, para sahabat salat lebih dari 11 atau lebih dari 13 rakaat. Demikian pula ini yang dirajihkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Bagaimana cara mendoakan orang yang sudah meninggal? Dengan membaca surat Al-Fatihah termasuk mendoakan apa? Doa. Mendoakan orang yang sudah meninggal adalah dengan memohonkan ampunan dan rahmat untuknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti kita mengatakan Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Ini artinya doa. Adapun kita membacakan Al-Quran dengan niat agar pahalanya sampai ke orang yang sudah meninggal, itu bukan doa. Itu bukan doa lain. Dan itu tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mau jelaskan dan rinciannya apa arti fahsya dan munkar. Disebutkan dalam tafsir At-Tabari, fahsya itu artinya zina, sedangkan munkar artinya maksiat kepada Allah. Walaupun sama-sama maksiat, hanya saja di dalam Al-Quran hal ini digunakan sebagai penekanan akan kejinya perbuatan zina, sehingga perlu ditekankan, disebutkan berulang walaupun sudah disebutkan atau sudah tercakup di dalam makna munkar. Baik, ini tujuan dari penyebutan secara berulang. Fahsya dan munkar kurang lebih sama artinya. Fahsya, perzinahan, masuk dalam makna kemungkaran, maksiat kepada Allah. Tapi disebutkan secara khusus sebagai peringatan akan sangat tercelanya dosa tersebut. Wallahu a'lam. Ustaz berdosa enggak seorang suami membiarkan istrinya keluar tidak pakai jilbab, bahkan pakai celana pendek atau ketat? Ini termasuk dosa besar. Menyelisih firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana cara menjaga keluarga kita dari api neraka? Perintahkan untuk taat kepada Allah dan larang dari kemaksiatan. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga dayyus, seorang laki-laki yang tidak cemburu. Tidak cemburu melihat istrinya melakukan maksiat, apalagi keindahan tubuhnya, kemolekan tubuhnya dilihat oleh laki-laki lain. Dan masuk juga di situ tidak cemburu melihat mahramnya berbuat maksiat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga, menunjukkan dosa yang sangat besar. Dosa besar seorang suami membiarkan istrinya berbuat maksiat. Kalau dia mengatakan cinta kepada istrinya dalam keadaan dia membiarkan istrinya melakukan maksiat, ini cinta yang palsu. Bukan cinta yang sebenarnya, tidak memahami hakikat kecintaan. Hakikat kecintaan kita kepada keluarga kita, kepada istri kita, cintai mereka. Jangan sampai mereka masuk neraka. Ini hakikat kecintaan. Kalau benar-benar sayang dengan istri dan keluarga kita, sayangi, jangan sampai dia disentuh oleh api neraka. Baik. Ustaz mau nanya, apakah daging ular itu haram? Dan kalau haram, apa dagingnya? Daging ular haram, sebab dia masuk dalam kategori binatang-binatang yang buruk, khaba'is, yang diharamkan di dalam Islam, bukan termasuk tayyibat. Sehingga Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim memerintahkan uqtulul hayat, uqtulul hayat, bunuh ular-ular. Ular, hewan yang diperintahkan dibunuh. Ulama menjelaskan seluruh hewan yang diperintahkan dibunuh itu haram untuk dimakan. Seluruh hewan yang diperintahkan dibunuh haram untuk dimakan. Baik. Sebagaimana hewan yang dilarang dibunuh juga haram dimakan. Tolong terangkan ketentuan dan tata cara seorang wanita menjadi imam. Karena di pondok kami ketika sholat bacaan imamnya keras sampai terdengar keluar. Baik. Cara wanita menjadi imam sama dengan laki-laki, kecuali ada beberapa perbedaannya seperti yang disebutkan para ulama. Yang pertama, imam berdiri di tengah saf, pada saf yang paling depan. Tidak seperti laki-laki berdiri di depan memimpin, seperti pemimpin, memimpin sendirian dia. Kalau imam di tengah-tengah saf, tidak lebih ke depan, tidak lebih ke belakang, pas di tengahnya, pada saf yang paling depan. Baik. Yang kedua, hukumnya sholat berjamaah bagi wanita itu sunnah, tidak sampai wajib sebagaimana bagi laki-laki. Kemudian yang ketiga, tidak perlu azan dan iqamah. Yang keempat, seperti yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya Tanbihat ala ahkam takhtassu bil mu'minat, bahwasannya tidak boleh mengeraskan suaranya sampai terdengar oleh yang bukan mahramnya. Jadi boleh dia mengeraskan suara, tapi dengan syarat yang sampai terdengar yang bukan mahramnya, karena itu termasuk pintu dari pintu-pintu fitnah. Baik. Tolong jelaskan dalil mengenai gerakan-gerakan telunjuk dalam tasyahud. Dalilnya lemah. Ini pendapat yang sahih, hadisnya dhaif, wallahu a'lam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa arti kalimat di atas, Ustaz? Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, yaitu kepada orang-orang sebelum umat Islam, agar kalian bertakwa. Apun Ustaz, anak punya kebiasaan hari haid, hari ketemu hari. Misalnya anak haid hari Senin, biasanya hari Senin berikutnya sudah bersih. Sekarang anak pakai KB suntik. Anak haid sudah lebih dari hari kebiasaan anak, tapi warna dan bau darahnya anak yakin itu darah haid. Yang jadi masalah, haidnya itu lebih dari hari kebiasaan. Lalu bagaimana Ustaz, apa itu terhitung haid atau bukan? Karena perasaan anak tidak tenang meninggalkan ibadah sholat. Anak tunggu jawabannya. Baik. Kalau dipastikan darahnya sesuai dengan sifat-sifat darah haid, maka tidak boleh melakukan sholat. Walaupun kelamanya haid sudah melebihi kebiasaan. Sebab, seperti yang disebutkan, memang ada sebab. Ada suatu sebab yang menyebabkan berubahnya kebiasaan. Hatta walaupun tidak ada sebab, kebiasaan mungkin berubah. Kebiasaan mungkin saja berubah. Jadi itu bukan menjadi patokan. Itu cuma sebagai membantu wanita untuk mengetahui masa-masanya. Tetapi yang menjadi ukuran terpenting adalah darah. Keluar atau tidak. Karena sebab bisa jadwal, waktu, kebiasaan bisa berubah-ubah. apalagi kalau memang ada sebab seperti menggunakan KB dan sebagainya. Maka yang menjadi ukuran adalah darahnya itu sendiri. Seperti dalam hadis, hadis Sa'id Al-Khudri dalam Bukhari Muslim, "Alaysa idza ra'atid dam lam tusalli?" Bukankah wanita itu apabila dia melihat darah, dia tidak salat? Menunjukkan bahwasanya ukuran atau patokan adalah darahnya, bukan hari atau waktunya. Baik. Jadi kalau sudah jelas-jelas darahnya, yakin itu darah haid, maka tidak boleh melakukan sholat. Baik, afwan, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya masih agak panjang. Waktu kita sudah habis, insyaallah ta'ala kita jawab pada pertemuan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.